بسم الله الرحمن الرحيم. طيب hamba-hamba Allah yang kami muliakan, selanjutnya pantangan-pantangan ruqyah perlu juga kita perhatikan. Kita dari sini ke sana ada berapa lama masa? Oh. Baik, kaum muslimin, sebentar. Coba 10 menit lagi mungkin enggak? Masih ya. Pertemuan berikutnya di bulan depan, nanti tolong dibawa kitab EPI, ensiklopedia pengobatan Islam. Kita akan bedah kitab itu. Jadi pembahasan kita demi pertemuan akan membahas isi kitab itu. Ya, ensiklopedia pengobatan Islam. Di dalamnya ada 3 pengobatan, yaitu ruqyah, mengenal seluk-beluk jin, ada di sana. Kemudian ruqyah, kemudian bekam, dan herbal. Nah, ini lengkap di dalam satu kitab itu. Semoga nanti kita pilih-pilih yang paling strategis untuk bisa kita sampaikan nanti. Pantangan-pantangan ruqyah. Yang pertama, si peruqyah jangan pernah minta bantuan pada jin. Dan peruqyah juga tidak boleh ada jimat atau masih menyimpan keyakinan syirik. Yang kedua, yang diruqyah juga enggak boleh ada jimat. Mesti dimusnahkan jimatnya. Pemberian benda-benda keramat dari leluhur dulu, buang semuanya. Ya, cara membuangnya adalah diruqyah, dipatahkan, dihancurkan, lalu dibakar. Enggak boleh dibuang tong sampah. Terus yang ketiga, meruqyah harus dengan ayat-ayat Allah dan doa-doa Nabi Muhammad serta doa pribadi kita. Tidak boleh dengan doa-doa yang diajarkan oleh uskun. Tahu uskun, Pak? Ustadz dukun. Nggak boleh, karena kebanyakan doa-doa mereka, doa-doa mengandung permintaan tolong kepada bangsa jin. Kemudian, jangan sampai ada maksiat dalam ruqyah itu. Jangan sampai ada maksiat dalam ruqyah itu. Contoh apa maksiat dalam ruqyah? Laki-laki menyentuh tubuh wanita. Ya. Laki-laki menyentuh tubuh wanita. Apalagi telapak tangannya bersentuhan dengan kulit wanita ini. Alasannya darurat, itu enggak darurat itu. Tapi dereret. Ini orang terlalu, laki-laki nyentuh perempuan. Maaf-maaf ini. Itu enggak benar kalau sudah ruqyahnya sampai menyentuh. Kalau kami paling pakai sajadah. Pokoknya perlu digebuk, ya digebuk pakai sajadah. Atau pakai kain sarung. Hah? Taib, kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi kalau yang paling bagus gimana? Saya kalau biasa berhadapan dengan akhwat yang mau enggak mau, pertama mengandalkan tiupan saja. Yang kedua, suaminya kita wajibkan ada. Ya, jadi suaminya ini saya suruh sentuh ke tempat yang sakit dengan tangan suami. Lalu saya yang pegang tangan suaminya. Dan saya bacalah ayat-ayat Allah. Jadi kalau harus menyentuh, biar suaminya saja yang menyentuh. Saya cukup pegang pangkalangan, ya, pangkalangan dari suaminya atau bagian sininya. Udah. Ya, dan saya pun tidak ingin melihat dengan mata ini ke tubuh wanita atau ke wajahnya. Supaya keberkahan ruqyah ini tinggi, yang paling bagus itu adalah wanita di sebelah layar. Kita di sini, dia di sebelah layar. Nggak ada kontak wajah, nggak ada kontak mata, tidak ada saling bersentuhan, kalau perlu ada tabir. Itu lebih aman. Semakin tinggi sunnah yang kita amalkan dalam ruqyah, maka semakin berkah hasilnya. Ya, paham Bapak Ibu? Ya, kalau kita ke anak kita, ke suami kita, ya bagus, nggak ada masalah lah. Tetapi kalau ke orang bukan mahram kita, ya nggak boleh. Baik. Kemudian, di dalam lokasi kita meruqyah, tidak boleh ada patung, ada gambar, ada anjing. Di dalam lokasi kita meruqyah, tidak boleh ada patung, ada gambar, ada anjing. Tidak boleh. Iya, foto kan gambar juga tuh. Iya, tutup, turun-turunkan semua atau tutupi, karena malaikat tidak akan masuk, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. Sementara kita meruqyah, yang kita harapkan apa dalam meruqyah itu? Rahmat Allah turun nggak? La'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Lah, malaikat pembawa rahmatnya nggak mau masuk, karena apa? Di rumah ada anjing, di rumah ada foto, ada gambar, ada lukisan, nggak masuk. Jangan pernah coba. Jadi benda-benda keramat, benda-benda jimat, segala macamnya mesti dienyahkan, hancurkan. Selama dia masih punya itu, enggak akan mempan. Sudah? Terus yang berikutnya, jangan pernah meruqyah dengan memberikan syarat-syarat yang hanya para dukun yang buat syarat-syarat itu. Pakai ayam hitam, pakai telur yang telurnya kayak gini, air dari 7 benua, bunga 7 rupa, macam-macam. Syarat-syarat gini-ginian itu tidak ada. Dalam Islam itu tidak dikenalkan cara-cara begitu kecuali hanya para dukun. Ya. Kemudian ruqyah tersebut mesti sesuai sunnah. Jadi kalau seandainya ditulis umpamanya kemari Al-Qur'an, lalu ini dicelupkan ke air, airnya diminum. Ada enggak sunnahnya seperti itu? Sahabat melakukan enggak begitu? Tabi'in, tabi' tabi' melakukan tidak? Tidak, maka jangan dibuat. Atau dibakar lalu debunya dimakan. Apa hubungannya? Ditulis ayat kursi, kemudian dibakar, debunya masukkan ke mulut. Insyaallah ninggal. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, ini diantara penghalang-penghalang ruqyah sehingga dia tidak diberkahi. Dikatakan tidak diberkahi dalam artian dia tidak bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita berpahala enggak dengan membacanya? Tetap berpahala. Yang mendengar tetap berpahala enggak? Sementara dia meniatkan ini untuk juga dapat pahala, tetap dapat pahala. Cuman hasilnya ada enggak? Tidak. Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh walaupun diniatkan, sementara penghalang-penghalangnya kita buat, kita lakukan. Paham Bapak Ibu? Ya.